akarnya. Ada suka, ada duka, ada benci, ada rindu. Di saat kita jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta, jatuh cinta. Jatuh cinta.